Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa in kanat mubtada'atan aw nasiyatan li'adatiha wa la tamyiza laha haiduha min kulli shahrin sittatu ayyamin aw sab'atu ayyamin li'annahu ghalibu 'adatin nisa'i. Masyaallah. Kata penulis rahimahullah ta'ala, in kanat mubtada'ah, kalau perempuan yang haid itu adalah pemula, inilah yang kita bicarakan dari kemarin ini, pemula. Au nasiatan li'adatiha, atau lupa kebiasaannya. Misalnya kadang ya ada perempuan menikah hamil. Biasanya orang hamil tidak haid, walaupun kadang haid, bisa haid, tapi biasanya tidak haid. Habis hamil melahirkan 9 bulan tidak pernah haid. Pas melahirkan setelah nipas hamil lagi. Habis 40 hari nipas didatangi oleh suaminya hamil lagi. Akhirnya apa? Tidak haid lagi. Tunggu 9 bulan, ini kan sudah berapa ini? Kalau 9 bulan lagi. Hah? Sudah berapa bulan? Sudah 18 bulan, setahun lebih. Ya? Setelah itu, karena subur sekali lahir, hamil lagi. Wah, kan ada orang yang lahir setiap tahun. Memang seperti itu. Ada orang lahir, hamil, lahir setiap tahun. Artinya lahir setiap tahun itu, pas setelah 9 bulan, istirahat sebulan 10 hari, maksudnya 40 hari kan sebulan 10 hari. Hamil lagi. Akhirnya kan lahir lagi tahun depannya. Ini namanya lahir setiap tahun. Sampai 3 kali, 4 kali, sampai minta ampun. Pokoknya. Ini kan lama ini. Ini namanya dia lupa nanti apa? Dia akan lupa apa? Haidnya, karena lamanya berhenti tidak haid. Karena lamanya berhenti tidak haid. Apa yang harus dia lakukan? Wala tamyiza laha. Dan dia tidak punya tamyiz. Ini masalahnya. Sudah tidak punya tamyiz, tidak punya juga kebiasaan. Kata beliau, fahaiduha, maka haidnya min kulli syahrin sittati ayyamin aw sab'atin, yaitu kita tempuh jalan yang ketiga. Karena untuk haid itu pertama kebiasaan, yang kedua kembali kepada tamyiz. Kalau dua itu sudah tidak ada ya kembali ke sini, dan ini yang benar. Maka dia cukup haid 6 hari atau 7 hari karena ini adalah kebanyakan kebiasaan para wanita haid. Jarang wanita yang lewat dari 7. Kebanyakan perempuan itu kalau haid 6, 7, 6, 7, 6, 7. Ini kebanyakan. Dipaham ini? Kebanyakannya. Paham Ahmad? Kembali ke situ. Dan ini tentunya iya, karena berudur dia untuk kembali kepada yang sebelumnya. Ini terdapat isyarat dari Nabi SAW terhadap seorang wanita yang selalu keluar dari istihadah itu. Untuk kembali di sini sebenarnya ada dalilnya, ada isyaratnya. Dibolehkan, tidak apa-apa. Jangan sampai ada yang mengatakan, jangan sampai darah yang keluar itu darah haid. Paham kan? Ya tidak begitu, karena Nabi sudah isyaratkan. Terhadap seorang perempuan yang keluar terus darah istihadahnya. Beliau bilang, innama hiya rukdatu syait min rukadis min rukad min rukad min rukadati syaiton. Itu hanyalah goncangan-goncangan syaiton. Wa tahayyadi sittati ayyamin aw sab'ati ayyamin fi ilmillah. Maka haidlah 6 hari atau 7 hari dalam ketentuan Allah. Tsumma tasili hatta idza ra'at annak hatta idza ra'aiti annaki qaltahurti wastanqati fa shalla 23 lailatan aw arba'an. Iya. 23 lailatan. Kata beliau rahimallahu taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian kamu mandi sampai kamu telah melihat kalau kamu telah suci dan telah bersih dari darah, maka sholatlah 23 hari atau 24 hari. Kalau disuruh sholat 23 hari, berapa haidnya? Dianggap? Hah? 7. Kalau dia disuruh sholat 24 hari, berapa haidnya? 6, itu maksudnya. Paham ya? Anggaplah darah haid kalau kamu tidak punya kebiasaan, Dan kalau kamu tidak punya, tidak bisa membedakan darah, maka sudah, sholat saja 23 hari atau 24 hari. Artinya kata pendeknya, haidlah sekadar 6 hari atau 7 hari. Ini kan Nabi isyaratkan untuk kembali ke mana? Ke kebiasaan para wanita haid. Jelas ya? Kan ini disebutkan di situ, fi ilmillah, dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini selesai masalah. Ya, kemudian setelah itu wal hamilu la tahid. Seorang perempuan hamil itu tidak haid. Ini pendapat mayoritas ulama. Bahwa perempuan itu kalau hamil tidak haid. Makanya sebagian perempuan kadang kalau terlambat haidnya itu ciri kalau dia sudah, kalau dia apa? Hamil. Pendapat. Ya, tapi masya Allah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menguatkan yang lain. Apa itu? Yaitu perempuan yang sedang hamil, kalau dia melihat darah haid, ciri, warna, ya, banget, baunya, maka dia haid walaupun sedang hamil. Karena ilah bukan haid, bukan hamil atau tidak, ilahnya darah. Tapi bagi orang yang menyatakan perempuan yang hamil tidak haid, berarti kalau keluar darah, bukan darah haid. Dia tetap puasa, tetap sholat, boleh bagi suaminya untuk mendatangi. Paham gak ini? Itu bagi yang menyatakan bahwa perempuan yang haid, hamil tidak haid. Tapi Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau keluar darah seperti ciri dari haid, maka dia haid walaupun sedang apa? Hamil. Bisa saja orang yang sedang hamil, hai, walaupun itu jarang terjadi, tapi kalau keluar maka sudah. Iya, iya. Kecuali nyata yang keluar adalah keguguran, bukan darah hai. Nah, kalau ini tidak dihitung hai, ya, dan tidak dihitung nifas kalau kegugurannya belum berbentuk manusia. Ya, kegugurannya belum berbentuk dah daging dan tak berbentuk manusia. Paham? Belum ada wujudnya. Ini bukan haid, bukan juga apa? Nitas, kan ini dihitung darah rusak. Paham kan? Dihitung darah rusak. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau sekarang dia lagi hamil normal, tapi keluar darah, cirinya darah haid, maka sudah haid. Dipaham ini? Ya? Karena orang-orang mengatakan perempuan yang sedang hamil tidak haid, karena ilahnya itu darah haid itu jadi makanan janinnya. Jadi makanan apa? Janin. Siapa tahu tidak mampu makan, tidak terlalu balala sedikit. Paham kan janinnya? Kan bisa saja keluar. Tidak ada masalah. Tidak bisa kita katakan apa? Tidak mungkin. Bisa saja. Bisa saja. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, bisa saja perempuan yang sedang hamil itu apa? Haid kalau keluar darah, yang cirinya darah haid, bukan keguguran. Kalau keguguran tadi sudah. Ya, ini hamilnya masih normal. Dia cek di dokter, tidak ada apa-apa dengan bayinya. Tapi keluar darah. Ah, ini sudah kalau cirinya darah haid maka haid. Iya. Illa antaroddama qabla wiladatiha biyaumain aw thalathatin fa yakunu damu nifas. Kecuali kalau dia lihat darah sebelum melahirkan 2 hari atau 3 hari, maka itu darah nifas. Ini darah yang keluar sebagai tanda kalau dia akan melahirkan. Itu dihitung darah apa? Haid atau nifas? Paham pertanyaannya? Ah, itu terhitung darah nifas. Kenapa? Karena sebabnya melahirkan. Darah nifas itu ada darah yang keluar karena melahirkan. Apakah setelah melahirkan atau sebelum melahirkan? Dipahami ini? Paham ya? Paham Imran? Alhamdulillah. Tapi kalau dia keluar sebulan sebelum melahirkan, tentunya ini bukan tanda kelahiran. Paham kan? Bukan tanda kelahiran. Maka belum koib 2 hari atau 3 hari. Ya? Kalau atau 3 hari. Makanya ketika ini keluar sudah tidak boleh lagi sholat. Apalagi sudah pecah ketubannya. Kan kadang orang sudah pecah benda keluar darah. Dia keluar darah, pembukaan. Iya, orang yang hamil ini ada namanya pembukaan. Iya, pembukaan ini dia keluar darah. Ketika sudah dekat sekali pembukaannya, sudah kepalanya di bawah sekali, nanti akan pecah ketuban. Nah, kalau sudah pecah ketuban walaupun tidak ada darah, itu sudah tidak boleh lagi sholat. Ya, karena ini sudah keluar, ya dia sudah mau melahirkan. Yang keluar itu membuatnya, ya tidak boleh lagi melakukan apa? Sholat, dan itu sudah masuk dalam masa nifas. Walaupun itu keluar sebelum melahirkan. Paham kan? Walaupun itu keluar sebelum melahirkan. Ini harus antum pahami, ya darah yang keluar sebelum melahirkan dihitung nifas. Karena ini banyak pertanyaan di sini. Karena orang menganggap darah nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Enggak. Darah nifas itu darah yang keluar karena melahirkan. Apakah setelah melahirkan atau sebelum melahirkan. Paham gak ini? Ya, bukan setelah, tapi karena. Paham tabirnya? Masya Allah, alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Selesai, kemudian setelah itu babun nifas. Bab nifas yang kita bicarakan tadi itu. Wa huwa damul kharij bisababil wilada. Perhatikan takbir fuqaha. Darah nifas adalah darah yang keluar karena sebab melahirkan. Sebab melahirkan. Apakah sebelum atau apa? Setelah. Yang penting sebab. Jangan bilang setelah melahirkan. Bukan. Karena sebab melahirkan. Wa hukmuhu hukmul hayy fima yahillu wa yahrumu wa yajibu wa yaskutu bihi. Masya Allah. Hukum darah nifas adalah hukum darah haid. Pada apa yang dihalalkan dan pada apa yang diharamkan. Ya kan? Sama semuanya. Semua hukum terkait dengan kemarin darah haid, inilah yang dimasukkan di mana darah nifas. Semuanya. Wa yaskutu bihi. Ya. Dan ya, jatuh dengannya, maksudnya jatuh hukum dengannya. Sama semuanya. Ya, persis. Ya, yaskutu bihi dan jatuh dengannya hukum sholat, hukum puasa. Ya kan? Jelas ini, semuanya berlaku. Wa aktaruhu arba'una yauma. Paling banyaknya 40 hari. Dan ini masya Allah di hampir disepakati oleh para ulama bilangan 40 ini, karena ada ya nas juga dari para sahabat, ya walaupun sebagian para ulama mengatakan ya tidak bisa dibatasi 40, tapi belum pernah dilihat dan didapatkan ada seorang perempuan nifas melebihi 40. Paham gak ini? Belum pernah didapatkan perempuan nifas melebihi berapa? 40. Makanya ini saya bilang tadi hampir dikatakan disepakati kalau perempuan itu ya paling sedikitnya berapa, paling banyaknya berapa? 40. Walaupun ada sebagian juga menukil 60, tapi itu adalah ya tidak valid, ya tidak dibenarkan karena dari sahabat memang sudah dinukil bahwa mereka duduk ketika nifas 40. Walaupun juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau lebih memilih tidak ada batasannya. Artinya pendapat Ibnu Taimiyah ini kalau suatu saat misalnya ada yang melewati 40 dan masih darah nifas, maka terhitung apa? Nifas. Paham? Pendapat Ibnu Taimiyah ini ada wajah kalau didapatkan. Tapi kan tadi sudah dikatakan bahwa memang seringnya perempuan nifas itu selama berapa? 40. Tapi kalau melebihi, maka kita kuatkan pendapatnya siapa? Ah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena memang tidak menutup kemungkinan bisa saja orang keluar darah sedikit sampai melewati berapa? 40 hari 40 malam. Wala hadda li aqallihi. Ini yang benarnya. Tidak ada batasan waktu tersedikitnya tentunya. Ya, karena keluar darah siapa tahu bahkan ada orang lahir tidak keluar darah apa-apa. Misalnya saat dia lahir, apalagi orang masa sekarang ini lahir dengan cara apa? Di sesar. Biasanya kan kalau keluar bayinya, dia keluarkan semua darahnya dari dalam rahimnya. Berarti nanti kan tidak ada darah keluar. Paham kan? Berarti tidak ada darah apa? Keluar. Karena memang ketika orang sesar itu dia bersihkan rahimnya. Dia bersihkan apa? Rahimnya dari darah. Dari darah. Jadi kadang ketika dia sudah bersih, tidak ada darah yang keluar. Tidak ada darah yang keluar. Jelas ini? Nah, kalau tidak ada darah yang keluar, sudah. Tidak ada nifas. Sudah boleh setelahnya langsung suaminya ia mengisi lagi. Kalau tega, karena ini masih luka. Perutnya. Masih luka apa? Perutnya. Iya. Jelas ya? Karena namanya disesar kan baru dijahit. Betul enggak Ruslan? Ini serius sekali dia. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, jadi tidak ada batasan tersedikitnya. Tentunya ini benar. Wa mata ra'ati tuhur ittasalat wahya tahira. Kapan dia lihat dia sudah suci, maka sudah langsung dia mandi dan itu sudah suci. Jelas ya? Fa in adat fi muddatil arba'ina. Ini masalah. Bagaimana kalau ada orang suci sebelum 40? Kemudian masih di masa 40 ini kembali keluar darah. Darah apa itu? Paham gak ini pertanyaan? Kata beliau, wa in ada fi muddatil arba'in fa hiya nifasun aidha. Kalau kembali masih dalam bilangan 40, misalnya sudah 10 habis suci, sudah mandi, sudah semuanya, ternyata kembali lagi pada ke-20 atau ke-30. Pokoknya sebelum 40. Maka itu dihitung apa? Darah nifas. Sebagaimana kalau orang haid biasanya 7 hari, tiba-tiba di tengahnya hari ketiga sudah suci, kemudian keluar lagi di hari ke-6, darah apa itu? Haid. Sama hukumnya. Itu masih darah haid. Walaupun tadi saat suci, dia mandi, setelah itu keluar darah, maka dianggap lagi haid. Dan di sini dianggap lagi apa? Nifas. Tentunya ini yang benarnya, Masya Allah. Ini yang benarnya, Masya Allah. Iya. Selesai. Nah, iya. Cuman di situ ada penulis sebutkan keadaan-keadaan perempuan kalau melahirkan. Kalau melahirkan bisa dibaca di bawah, itu hanya sebagai faedah saja. Selesai pembahasan kitab At-Thaharah. Insyaallah setelah itu kita akan masuk dalam kitab As-Shalah. Ini kita masuk pekan depan. Nah, gimana? Alhamdulillah. Mau bertanya? Tidak. Apa balik? Hah? Banyak sekali urusan.